Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shahid 'alaina kulli 'asirin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidni 'ilman wa fahman wa 'aqlan wa yaqinan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pengawasan sedaya, sadayanipun kula nuturaken ngaji titik. Lagu rumian kula dalam syukur dengan rasa dalam Allah Subhanahu wa taala dan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dhateng kita sedaya. Mugi-mugi ngaji kula panjenengan sedaya dipun tansahkan ngaji ingkang oleh ridhani Allah lan bebarengan mek hidayahe Gusti Allah. Ngaji niku sinten mawon sing ngaji nek mboten bebarengan mek hidayahe Gusti Allah gak ana perubahan, pancet lecek. Sing gak tau jamaah ya gak jamaah blas. Nggih. Niku nek kapan oleh nek kapan bebarengan mek hidayahe Gusti Allah insyaallah saged ngraosaken. Nggih. Ajeng sing asale gak tapi wiritan ya malah gerem wiritan. Sing asale gak tau jamaah malah gerem jamaah. Iku nek kan ngajine babarkan mbek hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saken nika muga-muga ngaji kita sedaya bebarengan mbek hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga kula muni mangke disili lesare guru. Ngerti? Kula muni muga-muga disili lesare guru. Kateng kula niki mboten saged muni nek gak disili lesare guru. Ngerti? Kau sing jeneng wong duwe ilmu iku wong ngaji sing gawe kitab pun duwe ilmu jenenge. Lah nek sing gawe kitab kene ya iso maca kitab men jenenge. Iso maca kitab nek. Nah, kula niki iso maca kitab nek disili lesane guru. Nek gak disili lesane guru, mboten iso maca ngene lho iki. Jagem kula sampe doaken disili lesane guru nggih. Cek iso maca kitab kula niki. Pun. Monggo kita terusaken keterangan ipun napa aja ngajine Kiai Mirakib teko pon napa wae Bapak masih koyat Bapak masih koyat ya kita kula barani iki ruwiya ain nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ruwiya den critakaken ain nabi sangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu sa'tun Nabi Muhammad iku kola ngendika atau dawuh Nabi Muhammad rupane dawuh Muhammad man sapane wong lanang wedok man asbaha kang isu-isuan sooman aida kola tegesin mancing kemelbu sooman di waktu sobahi waktu subuh wahuwa hale utai man iku yasku madulaken atau si wadul-wadul ilan nasi wali menungso bikol ma'asi ing rupai pengupo jiwa pakaan nama yasku mongko koyo-koyo madulake so uang rob bau ing pengai uang wasikayatu utai wadul iku lapali ku ora pantes ora patut apa wadul illa illallah aing pantes se wadul iku na Allah Subhanahu wa ta'ala mergo fa innaha moko sak temene wadul iku min jumlati doa senang saking jumlahe golongane nyenyuwun nang Allah Subhanahu wa taala. Amma syikayatu utawi ben wadul ing ngasih manungsa bahya moko utawi wadul nang manungsa iku min alamati adami rigo sang saking tetengere nek gak rigo bismillahi kelawan oleh ngedungi Allah Subhanahu wa taala lahu maring wong. Kamaru ya kau banyak tak ucapkan anak Abdullah bin Mas'ud kau lah nanti kau Ibn Mas'ud jadi sakin ini kau kalau siapun dibun atrakan bini Kiai Mutakhir siapun ngatas kita ini wadul datang menungso nanti nek wadul datang menungso tuas wadul kok waktu nek wadul nang kemelaratan nih tuas konangan kemelaratan nih gue mau di kelangan wadul nang menungso ya tuas roh nek kapan kelangan tapi ya gak dihironya sampai sampai wadul nih. Mulane wadul sing paling enak ayo wadul nang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek Gusti Allah ngoten, nek kating wae manungsa, sampeyan njaluk Lah sing kate diwehi. Nek kate diwehi manusa leren ngenteni Gusti Allah. Ngenteni kira-kira setengah lali mulai diwehi le jaluk mana. Iku Gusti Allah. Mergo manungsa iku nek njaluk diwehi, njaluk diwehi, njaluk diwehi tambah lali mek jenenge dhewe tambah. Manungsa kok njaluk diwehi, njaluk diwehi maneh ya. Lali mek jenenge dhewe. Saking nika kita njaluk gak agak-agak diwai iku saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala paling ageng. Mergo sampean cek gak lali ampek jenenge dhewe, jenenge dhewe. Saking nika bau sampun diputerakaken soal wadul nang Gusti Allah. Iki muga-muga kula sampeyan kabeh aja sampak akeh-akeh wadul nang menungso padha menungso. Iso ayo wadul nang Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngerintih nang Allah. Ayo ngerayu Allah Subhanahu wa taala. Wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala eling-eling. U'allimkum ora mulang ingsun ing sira. Ala u'allimkum ora to ora mulang ingsun sira al-kalimat ing pira kalimat allati takallama kang geneman kang ngoco biha kelawan kalimah sapa Musa Nabi Musa alaihi salam fina jawaza nalika liwat sapa Nabi Musa al-bahra ing laut min Bani Israil saking wong Bani Israil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kuwe gelem tak urung ngecorone cara jawane niku saiki cara Arab niku nggih. Kalimah sing kalimah iku diwaca Nabi Musa nalika Nabi Musa mlaku apa liwat sego liwat segoro ngene. Fakulna moko matur kita kabeh sahabat matur bala. Inggih ya Rasulullah panjenengan pelajari donga sing diwaca Nabi Musa nalika Nabi Musa mlaku ana sego segoro. Kala pas ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu ngucap sura kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gretek dengan kapan siapa kabeh wis bendina jiwa jiwa coba ngledek to ae. Lah iki monggo sampai kabeh nek ati nang jura gak usah Pak sampean maca iki mawon njajal kabeh. Nggih. Wong lagi musah ngoten lho. Becik nek ati nang jura becik usah numpak kapal sampean maca iki mawon. Allahumma lakal hamdu wa alaikal mustaka wa antal musaan wala haula qadim laku langsung. Ya jajal sih ah ya. Ya jajal gitu ya. Dongane niki manane Allahumma Gusti Allah laka tetep kanggen jenengan Gusti alhamdulillah puji laka iku tetep kaduwe jenengan Gusti alhamdulillah puji wa ilaika lan menika dateng panjenengan Gusti almustaka utai wadu wa anta utajna iku musta'anu lan kang nulungi wala haula ora ana sungguh saking duraka jare nek kataan cara kuna wala haula lan ora ana daya sumingah saking duraka wala quwata ora ana kuat ibadah illa billahi angin bisane nepo ngilangi kaelekan lan bisane terus nglakoni keapian iku sarana pitulungi Allah Subhanahu wa taala al-ali kang maha luhur al-ali kang maha agung. Dadi kula jenengan sedaya niki mboten saged badhe ninggal maksiat gak iso. Nggih. Kata ibadah terus yo gak iso. Bisane kita sabeh niku ninggal maksiat lan napa nglakoni ibadah iku nek oleh pitulunge Gusti Gusti Allah. Saken niku monggo nggih. Monggo sami nyuwun pitulung nang Gusti Allah nggih. Yang pitra Gusti Allah nggih. Lan monggo sing kathah Fatihah nggih. Muga dalam Fatihah wonten menapal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggih. Niku sirine Fatihah wonten iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sampeyan nek maca Fatihah tepak lafal iya kan Abu Zaikal sain akini dibarengi jaluk nang Allah apa sing dijaluk ayo jauh tuh nang Gusti Allah apa sing diperlokno nggih nah nek maca iya kan Abu Zaikal sain dibarengi lesane muni akini jaluk nang Gusti jauh tuh nang Gusti Allah insyaallah nek ngoten apa engga dituruti panyuwun kula panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala. Ben muga-muga ae iso nglakoni. Nggih. Lah iki irehne. Lah monggo diwaca mawon nggih, diwaca saben mari sembahyang, dikene nambahi doa nggih. Allahumma lakal hamdu wa iyyaka nasta'in wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kula ben saged mulai ketahan koyo kiai Zakir ngotor, nanti. Kalau besar unik kita pikirkan mawon, nanti. Kala A'mashu mendika sapa Imam A'mash, fama tarok tuhunna, mongko ora tinggal ingsun ing kalimah itu, mungju sami tuhunna, mong semongso krungu ingsun ing kalimah, misyakikil asadi. Saking atau ada sakit asadi al kufi kang konso kufi wahwa utai sakit an Abdullah saking sahabat Abdullah radhiyallahu anhu cari ni Kiai Amas sause krungu dua ibu teko Kiai sakit bet natas tinggal belas terus diwoco dua ibu lah siapa yang ngono ya mari krungu bet dua ibu diwoco Nabi Musa ni lah siapa ngasih tinggal pak Kiai sakit ngadam ni kok yai nepe amas kan terus diwaca terus nggih bekne sile bekne nggih sebab dirimo jo niki lajeng sapa kabeh iso pek Nabi Musa ya berarti bekne ya muga-muga ae berarti muga-muga kok ngoten nggih wa huwa utai atak Abdullah radhiyallahu taala amal qala amas sing dikasih sapa ila amas atani nekani ingsun aja teko ing ingsun mergo sing wis ana maknane ngene kadang-kadang nek kapan diuneni temenan ngoten kadang-kadang pahame angel nggih. Dadi atane teko ingsun saka atin wong sing teko nggih. Fil manami ing wektu turu. Faqala moko ngendika sapa wong teko mang atin iku wong teko mang. Ucape ngeten. Ya Sulaiman. Hu Sulaiman zid nambah ana sira Sulaiman fi hadzal kalimah. Nambah ana walas ta'inuka ala fasadi fina walas akal sahal au sahlan au salaha amrina mimin bero ikatan amrina kullihi bon kaya amas pala amas atani ditekani wong suci tiang tiang sing teko wau iki waktu iki lho dalam event iki oke amas iku ditekani nan nek maca dhumah iku mang tambah ana dadi tambahi Allahu ka hantu ka ustaka wa antum san wala haluka ditambahi walasta'inuka ala fasadi fina fasadin fina walastaka solah amrina kulli ditambahi waras ta'an kalajun pitulung ingsun ing panjenengan Gusti ala fasadid ingat kerusakan fina endang kula waras ta'an yuwun kula jenengan salah amrina ing bagusi perkara kula kulihi sekabehi perkara fa insyaallah menawi kula panjenengan saya burun nemen-meni tambahan dua iki nggih insyaallah sedaya perkawis kula dipun paringi sae ni Allah Subhanahu wa taala sedaya. Lain munggu cepen lawas ni kene. Nek kapal gelem maca temenan sing temenan oleh maca suka lopo ae jepang api, oleh dagang api, oleh dadi tani api, oleh dadi pegawai api, oleh apa mawon dadi api kabeh. Nek gelem maca niki ngene. Lah kene kok munggu diwaca. Gua terusno. Mungkin nek wis mari sepen tok lho nggih. Wong kula karo waktune iki. Karo biasae. Wa man sapane wong asbaha isu-isuan wong aida kala mlebu wong fis sabah waktu subuh li umur dunia krana pira-pira perkara dunya hazinan halih susah faqat asbaha mongko isaman sakhiton halih dapat dua keluputan atau silau Allah ing atas siapa ya Gusti Allah bendu sakitan hari sengit atau bendu atau muring-muring Gusti Allah wal makna uti artine kalimah wau man sapan wong lanang wedok hazina kang susah seoman ala umur dunia ing atas saya pira-pira perkara dunya takut wadhiba moga teman-teman bendu sapa wong Allah ing kang Gusti Allah li annahu kula satyo iku lam yarbo ora ribo seoman piko bo'ilah kelawan kobe Allah walam yasbir lan telah sabar soala balai ingat si balai Gusti Allah walam yukmin lan ora percaya sapa wong soala balai ini lupa be balai ingat nggih pisan itu insyaallah ala balaihi. Nah, sing cocok sing balaihi. Kita pe balaihi nggih. Nah, niki cocok. Balai, balaihi. Iku sing cocok. Mboten balai ngoten. Mergo enten dikodo illahi balaihi. Nek sing bali e lafal Allah, hak niku dateng Allah. Nah, iki tunggu tengare walam yukmin dan ora percaya wong dikodarihi kan pestene Gusti Allah. Nah, iki diganti nggih itu. Diganti ala balaihi. Li annaku lama kula sate barawata akan tumiba pemahi dunia dan dunia iku fahuwa makautaima iku biqadha illah kelawan pesen Allah wa qadari lan tegese pesen Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi esok-esok kok muring-muring soale rezeki soale pengupaji ya, iku berarti nguring-nguring nang Allah. Nguring-nguring nang Gusti sampean dagang. Wingi dadi 10.000. Terus sak niki dadi mek 1.000. Gereneng ta mboten gereneng niku? Gereneng. Gereneng nggih? Pun. Sing wae dadi 10.000 wingi sinten? Sing wae dadi 1.000 sinten? Sing sampean gereneng iki sinten? Nah? Insya Allah gereneng lho sinten. Mana yang cok gerenengan yang ngono? Kata ini kaitan hadis kunci di pun ngatur ngali. Man lam yarbo bi kobo'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai fal yattakhid rabbang sirai wal yakhruj min tahti ardi. Ini dari hadis kursi cocoknya ambek niki artinya sapa sing gak ridho ambek pestenku lan sapa sing gak syukur ambek nikmatku lan sapa sing gak mau sabar nang balakku jadi ini Gusti Allah belek o pangeran sakliyane aku wis nang wong aja keton dari pangeran nang ndi ini dari pangeran nang ndi nek dipuri Gusti Allah ngono kate diterusno walam walakhruj mambilah di lan metu saka bumiku dan bumi sampean metu nang ndi ngelek bune Gusti Allah ngawang nang gegono iku ya gegonane Allah punten bumi niku nek sampean gak rindu pesten bener tapi sebagian akeh yo ngereneng niku wae pancen menungso tukang gereneng manusia pilihannya gerenek jadi gak sabar dari kalau kita pendalai dan gak buatan ribu pasti ini Gusti Allah Gusti Allah itu ya wis apal ambil rukun iman 6 itu wabil qadri khairihi wasarihi minal wis apal ambil rukun iman 6 itu ini elek api itu Gusti Allah rugi batin Gusti Allah kelangan gak kelangan ya itu Gusti apa oh nek karangan kok gereneng apa oh nek rugi kok gereneng nek rugi gereneng sing sampean gandrungi lak Gusti Allah sih mugo sal sing wae sing wae 10.000 Gusti Allah sing wae 1.000 ya Gusti Allah sing gak wae ya Gusti Allah gak diwae gereneng gerengi sing gak wae sapa sing gak wae jiten Gusti Allah digerengi ae oh Gusti Allah digerengane kok gerengane wong aja kerto ning Gusti Allah kok kabeh ngrene ngene. Nggih ta mboten? Enggak kak gerneng lah ya apa ya kira-kira. Enggak kak gerneng. Cakim ni kok, monggo ke. Monggo belajar kak gerneng Gusti Allah. Gusti Allah. Monggo belajar kak gerneng Gusti Gusti Allah. Kaya wonten suci ni anmel. Suci ni nepo sang saking wong sing karomah. Mlaku wong loro. Niki mari bab omong-omongan bab niku bab niku nek kapan kepaten maca inna lillahi wa inna niku bab hadis iki kok mari omong-omongan niku lajeng mlaku bareng dadi kesandung niku kesandung alhamdulillahi rabbil alamin duh dilokno wek kancane duh kowe mang lak kondo nek kapan kena cuk ngalungur balak ngono kudu inna lillahi. Lah kesandung kok sampean maca alhamdulillah. Iya mergo aku gak sempat tiba. Eh ngene. Gak sempat tiba dimaca alhamdulillahirabbil alamin. Nggih sampean tiru niku ngene. Dadi masih rugi ya si alhamdulillahirabbil alamin. Mlaku maneh. Bareng kesandung tiba terus tangi alhamdulillah. Cik akan berbelak pasti pun, ia melaku. Aku cik so tangi, cik tangi. Ya bu, nah siapa yang uno? Nek ruk, nek kapan? Nek poka, bati kurang akeh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Isik cuy bati masih ti, titi. Dengan ni, nek kak, kak leh bati belas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mbok nek kak sapak katut, dengan ni. Satu alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semangsa-mangsa kula sapa kabeh ku akeh oleh maca alhamdulillah nang Allah Subhanahu wa taala pasti kula panjenengan tadi diwelasi ambek Allah Subhanahu wa taala. Lek sapa ngreneng nang Gusti Allah ya mbuh. Penggaweane ngreneng niae ngono. Masih njaluk gak tapi diwehi nek ngono. Nek ngreneng ae nang Gusti Allah. Sing njaluk sing wae digrenengi tembang ngene. Cakap ni kau, mungkin kau panjang so, sakit tu, kau yang mengatakan sakit sabar, nang apa pasti negosi, Allah, rigo, apa pasti negosi Allah, sabar, nanti kau diparingi loro, negosi Allah diparingi coba apa ye, gak okay? Ngeren, gak ngeren neng, sapaan sakit, biar neng ngeren neng, ngai ngono ye, padahal kalau sapaan loro, kau masya Allah, sapaan nanti kau loro. Niku Allah Subhanahu wa taala perintah nang malaikat papat. Kapan dicoba lara, Gusti Allah merintah malaikat papat. Sing disitok dikae njupuk praupan jenengan, praupane ajere praupan jenengan iku dicupuk malah dadi acung. Nggih. Sing loro dikae njupuk kekuatan sampean, kekuatan wong lara iku mang, malah awake nggrembosi gak tapi kuat. Nggih. Nggih. Sing siji dikon njupuk nang napa rasane enake mangan. Mari sembarang gak enak iku. Masih dikono sate jika enake wong lara. Ajeng sing sitok dikon njupuk dusane wong sing lara niku. Mereka papat. Nek kate nek pun waras, Gusti Allah kate paring waras sampeyan wau, perintah maning oleh ketau. Sing njupuk ilang rasa mang ya dikon balik nang malih. Lemar rada enak maruki malian niku nggih. Nggih. Sing rupane nggih malih tah betem niku nggih malih. Bon sing kuwatane nggih malih ru terus. Kali sitok mereka sing njupuk dosa mang gak dikon baekno. Matur Gusti Gusti, kula saringan mereka sekawan napa ingkang tiga sampun panjenengan aturi wangsulaken kok kula mboten. Jadi Gusti Allah gak pantes. Aku napa njupuk dusane kawul aku lan kawul aku nalika tak wae lara sabar kok dusane tak balik balik gak pantes lan wong lara niku lek kan ben sabar gak di 11 tapi kira-kira ana ta wong lara sabar muring-muring wis lara muring-muring pisan nggih gak iso njupuk malah dusane dibalik malah dusane malian nggih. Lek sabar dosa ya. Lah sing matur malaikat, lah terus pundi? Kula betul pundi? Guaken nang laut. Dosane diguaken nang laut dadi bajul niku. Dadi ba bajul dosane wong lara-lara dadi bajul niku. Nggih. Cakem iku sampeyan eling-eling nek lara ae sing sah zakat. Mari loro gak ndek dosa, las ngene. Waras nang gak ndek dosa, tepak gak ndek dosa nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Enggak dipunturuti apa penyembahan kula dah kabeh dhateng Allah Subhanahu wa taala. Baik ngoten nggih. Punten niki. Loh, enten jawe wis. Kanthi titik nggih. Terusaken. Wa man lan sapane wong lanang wedok tawa doa kang ngalah sapa wong andhap asor sapa wong ligoniyen ngalah lan andhap asor mayu sugih tapi oleh ngalah nang wong sugih ligirahu mergo kesugihane wong sugih mang gak mergo nek wong tuwa gak mergo tuane nek duwe ilmu gak mergo ilmune nek kapan duwe kaapian gak mergo kaapiane tapi oleh ngalah oleh napa GPGP iku mergo kesugihane mang apa nek ngoten faqad zahaba moko teman-teman ilang apa sulusa dinihi rong pertolane agamane rong pertolane ilang sampe nek andap asor ambek wong sugih tapi nek trono kesugihane dadi mlane nek ambek wong sugih aja apa andap asor aja ngalah mergo kesugihane nggih. Nek kapan ahli sedekah, ya mergi ahli sedekah itu ayo diandap asori, ngerti? Cek sampai nek kapan njaluk bantuan dulu cek diwayahi. Ya ngono lagi. Ngerti. Nek kapan wong iku duwe ilmu, ya ayo andap asor sebab dene ilmu, ilmune. Nek iku ahli tolong, andap asor sebab wong iku ahli tolong dino, ahli tolong tolong, ngerti? Nek wong iku wong tuwa, ya andap asor mergo iku wong tuwa, wong tuwa. Ya kaya ngerti. Aili Allah syai'ata tegesi kalau sak temani petelau peraturan peraturan agama Islam ayat itu iku anyaku rayen ta'ono apa ta'zimun nasi ngegoya kemengsa iku li ajri sahi krono arai kebagusane menungso apa menungso wari ajri nihi dan krono arai ilmu ni wong junat ta'zimi ora ngegungakan li ajri mari krono bandane Allah. Fa'in naman moko sa'til akroma kang mulia wong al-mala ing bodo ing duit ahana berarti ngino wong al-ilma ing ilmu wassolaha lan kebagusan itu wau jadi ini kok sapa nabos kita ini kau masih ambil sopwa ojo ngalah ojo nabot kau sebab ini bodo ini pokoknya ini lah monggo sambil ngegungno tapi ngegungno krono apa ilmune apa krono tuane apa sih krono wong niku ahli tolong dino dilolong lebih baik ngeten jadi mboten krono tendue ya tendue ya ini mboten krono bondo bondo ini dan mboten krono dunyo dunyo ini pak insyaallah naik kaya mboten mboten krono apa tapi sabar kabeh nek kapan pacene oleh DPJP mergo sugih wong niku rong pertolong ilang agama eman ya orang petulannya agama hilang itu emang kalau Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani kalau kita bisa bendul isun yaitu Abdul Qadir Al-Jailani kudisa sirlahu atau kudasa sirlahu muga-muga nucekno sama Gusti Allah sirlahu ing nepet sirini si Abdul Qadir Al-Jailani jadi Sayyidi Ali la buddha gak kena gak la buddha itu orang kena orang likul li mukminin kate saben-saben wong mukmin bisa il ahwali endang pira-pira tingkae wong mukmin ning salah sati asya saking telu pira perkara jadi wong mukmin itu kudu jadi satru kajeran ning Allah Quran kudu nglakoni perkara telu iki napa amrun yang tasiruhu siji perintah amrun atau amrin juga kena amrun juga kena diwaca amrun jadi sobari mutadak yang dibuat diwaca amrin jadi badal sokafa salah hati amrin dan tatiluhu walak yin yajtiluhu wakad rin yarubo bihi amrun yaku apa tahu perintah yang tak tukang anut sebab mengenai perintah. Jadi nak nak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kudu anut. Kita selesai ni. Walah yun lan larangan ke penyegah nyadai ngedoi sok meeting nek ana larangan kudu didoi perlu bapak dalan pesren pesren Gusti Allah yalbo kang rido sok wong di lawan pesren dadi wong mukmin dari Sya'ad Qadir Jailani radhiyallahu an kudu nglakoni perkara telu kuwi nek ana perintah Gusti Allah agak-agak dilakoni aja semayani ae nek ana larangan Gusti Allah agak-agak ditinggal didoi